Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ta'ala. Ikhwan peserta takhasus di Masjid Umar Khattab dan para netizen di mana saja anda berada yang ikut kajian kita membahas kitab Fathul Al-Ajurumnya ini, selamat bergabung. Kita sekarang membahas masalah dhorof makan dan dhorof zaman. Kita sedang membahas mansubatul asma, isim-isim yang dinasobkan. Ya. Sebelum itu ada PR. Kita sudah membahas dua mansubatul asma. Pertama maf'ulun bih, sudah ya. Kedua masdar. Apa sebutan lain bagi masdar? Maf'ul mutlak, Pak ya. Yaitu maf'ul mutlak itu masdar yang diambil dari fi'il yang ada di awal kalimat. Darabtu darban. Itu lafzi. Umpamanya qumtu wuqufan. Itu maknawi ya, maknanya sama, lafadznya beda. Dan sekarang yang ketiga, dhorof makan dan dhorof zaman. Sebelum itu ada PR dulu ya. Apa PR-nya? Membuat kalimat yang ada apa masdarnya. Ya. Baik, sudah ditulis. Coba nomor satu siapa? Baca. Warattilil Qur'ana tartila. Ini surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Surah apa? Ya ayyuhal Muzzammil. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ya Rabb. Warattilil. Wow, di sana disebut wow isti'naf. Istinaf itu di permulaan kalimat ya, tidak ada fungsi. Rotil, bidan. Rotil. Rotil. Fi'lun amrin mabniun ala sukun. Terus. Wafa'iluhu. Wafa'iluhu. Domirun. Mustatirun. Mustatirun. Fihi wujuban watakdiruhu anta. Iya. Al-Qur'ana. Maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li annahu isim mufrad. Tartilan masdarun fi mansubun fi mansubin mansubun wa alamatu. Kenapa ada fi mansubin segala? Udah masdar mansubun. Masdarun mansubun atau maf'ul mutlak mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Iya, barakallahu fiik. Nomor 2. Sallu alaihi wasallimu taslima. Iya. Sallu fi'lun amrin mabniun ala dhommi. Ala dhommi litisalihi bi wawil jamaah. Iya. Al-wawu wawul jama'ah mamniun ala sukun. Dami apa sukun? Sukun ya. Kenapa? Wawul jama'ah kan disukun. Disukun. Mamniun ala. Tidak salubu kan yeah. Salu ala sukun terus fi mahali rafi fa'ilun. Iya. Wal alifu alif lil itlaq alaihi ala harfu jar hi nomirun mutasilun mamniun ala kasri fi mahali jari majrurun. Terus wawu harfu atfin salimu fi'lun amrin mamniun ala domi liti solihi bi wawil jamaah. Al wawu wawul jamaah mamniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Wal alifu alif lil itlaq tasliman maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih danahu ismu mufrad. Iya, nomor tiga. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Iya. Wau istinaf. Allah labdul jalalah mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirhi li'annahu ismul mufrad ambatakum ambata fi'lun madin mabniun alal fathi sudah lama halallahu minal i'rab sudah terus kum domirun belum selesai wapailuhu domirun musatirun fihi ujuban jawazan watak diruhu huwa ya undu ila Allah ilallah wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahli rofi khobar mubtada ya kum domirun mutasirun mabdiun sukun fi mahali nasbi maf'ul bih min harfu jar al ardi majrurun bi min wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi li annahu ismu mufrad nabatan maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li annahu ismu mufrad. Iya. Fahimtum tentang apa? Tentang maf'ul mutlak atau masdar. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab tentang dzaraf makan dan dzaraf zaman. Coba dibaca dulu matan Al-Ajurumiyah tentang babu dzaraf babu dzarfi zaman wa dzarfil makan. Coba. Wa dzarfu zaman huwa ismu zamani al-mansub bi taqdiri fi nahu al-yawma wal-lailata wal-gudwata wa-bukrata wa-saharan wa-ghadan wa-atmatan wa-sabahan wa-masaan wa-abadan wa-amadan wa-hinan wa-ma-ashbaha dhalik. Terus wa dzarful makani huwa ismul makanil mansub bi taqdiri fi nahu amama wa khalfa wa qudama wa waraa wa fawqa wa tahta wa inna wa ma'a wa izaa wa hidaa wa tilqaa wa thamma wa huna wa ma ashbaha dhalik. Taib, artikan dzaraf zaman adalah isim zaman yang dimansubkan dengan takdir fi. Apa takdir? Dikira-kirakan adanya fi. Contoh al-yauma. Tadinya fil yaumi. Apa arti fil yaumi? Pada hari ini. Fi-nya dibuang. Jadi al yauma. Karena adanya perkiraan fi, maka disebut dimansubkan dengan takdir fi. Al-lailata, tadinya fil lailati. Fi-nya dibuang al-lailata. Bukrota, ya, dan seterusnya. Di sini ada al-yaum, al-lailah, gudwah, apa gudwah? Pagi hari, atau ya pagi hari. Bukroh, bisa pagi, bisa besok, ya. Gudwah juga begitu. Sahara, waktu sahur, dini hari. Wadan esok, atmatan waktu isya, sobahan waktu pagi, masaan waktu sore, abadan selama-lamanya, amadan jangka waktu yang panjang ya, amadan itu jangka waktu yang panjang, wahinan ya boleh ketika ya, boleh waktu juga tergantung konteks kalimat, wa ma asbaha dzalik dan yang serupa dengan itu. Wa dzarful makani, adapun dzaraf makan adalah ismul makanil mansubu bitaqdiri fi, isim makan, makan itu apa? Bukan dahar, tempat yang dinasabkan dengan takdir fi. Contoh amama, tadinya fi amami, fi-nya dibuang jadi amama, di depan, khalfa di belakang, kudama di depan juga, waroa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di samping, ma'ah bersama, berserta, iza'a, hiza'a, tilqa'a, itu sama. Artinya apa? Di depan, di hadapan. Sama, sama dan huna sama ya, di sini apa di sana, di sana dan di sini. Wa masybaha dzalik dan yang semisal, yang serupa, yang sejenis dengan itu ya. Jadi dzaraf adalah penunjuk kalau makan tempat, kalau zaman waktu. Contoh umpamanya aku pergi ke Jakarta, akan pergi ke Jakarta pada hari Ahad. Ana sa'adhabu atau sa'usafiru ila Jakarta yaumal Ahad. Artinya fi yaumil Ahad. Fi-nya dibuang, yaumal Ahad. Ana mubtada, usafiru fi'il fa'il ya, sekaligus khobar. Ila Jakarta jar majrur, yauma dzarfu, dzarfu apa? Makan apa zaman? Zaman, karena menunjukkan waktu. Yauma dzarfu zaman mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiril. Terus wa huwa mudhaf, al-ahadi mudhafun ilaih ya. Jadi dzaraf bertindak sebagai apa? Mudhaf. Baik dzaraf makan ataupun dzaraf zaman. Ustaz itu sedang berdiri di hadapan murid-murid. Al-ustadzu yaqumu amamat talamizi atau amamat tullabi ya. Al-ustadzu mubtada, yaqumu khabar. Khabar apa? Jumlah ya, jumlah fi'il fa'il di tempat rafa sebagai khabar. Amama dzarfu al-makan man subun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. At-tullabi mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi ya. An-naru yu'raduna 'alaiha. Terus itu ayat ghuduwaw wa asyiya. Neraka terus dihembuskan kepadanya setiap pagi dan petang. Nyah ini siapa? Fir'aun dan kuburan alam, alam kubur Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya di alam kubur. Ghuduwaw wa asyiya, artinya fil ghuduwi wa fil asyiyi, setiap pagi dan petang. Khalidina fiha abada. Abada itu dzaraf. Maka apa zaman? Zaman karena waktu selama-lamanya ya. Jadi dzaraf itu harus mansub. Kadang-kadang dia sebagai mudhaf, kadang-kadang tidak. Ya. Umpamanya mata ta'ti, kapan kamu akan datang? A'til yauma, saya akan datang pada hari ini. A'til ghadan, saya akan datang besok. A'ti masaan, saya akan datang di sore hari. Maknanya fil masa ya. Nah itu tidak bertindak sebagai mudhaf, tapi berdiri sendiri ya. Adapun kalau dzaraf itu bukan menunjukkan waktu atau tempat, maka bukan dzaraf makan atau zaman, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ulun bih gitu ya. Seperti contoh umpamanya ana asumu yauman, saya akan saum satu hari. Saya akan saum satu hari. Satu hari di sana apa? Mafulun bih. Mananya bukan pada hari ini, tapi satu hari. Wa fi syahril qadim sa'asumu thalathata ayyam. Tapi bulan depan saya akan saum tiga hari. Wa ba'da syahraini sa'asumu khamsata ayyam. Yauman tadi itu satu hari, bukan pada hari ini. Maka itu maf'ulun bih. Hal ata alal insani, terus hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata alal insani hinun. Hinun jadi apa di sana? Jadi apa hinun? Fa'il dari ata. Hal ata, apakah telah datang alal insan kepada maksud hinun, satu hari, satu masa. Minad dahri, satu penggalan waktu dari waktu, satu masa dari waktu. Lam yakun syai'an madhkura, ketika manusia itu masih berupa sesuatu yang belum bisa disebut, masih janin gitu ya, masih belum ada gitu ya. Nah hinun di sana sebagai apa? Fa'il. Kam yauman satasumu fi hadha syahr, berapa hari akan kamu akan saum di bulan ini? Saya akan saum satu hari. Sasumu yauman. Apa yauman di sana? Mafulun bih, bukan dzaraf ya. Nah seperti itu. Umpamanya contoh, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di sana al-yauma di sana apa? Dzaraf zaman. Tidak menjadi mubtada mentang-mentang isim di awal kalimat kan? Al-yaumu, oh al-yaumu dah isim di awal kalimat ini mah jadi weh mubtada harus rafa al-yaumu lakum dinakum. Salah. Artinya beda kalau umpamanya hari sebagai mubtada beda dengan hari sebagai dzaraf umpamanya satu hari 24 jam. Al-yaumu arba'a wa isyuruna sa'ah. Gitu ya, satu hari 24 jam. Nah, sekarang contoh di dalam ayat yang mengandung dzaraf makan atau dzaraf zaman. Contohnya apa? Banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya tadi an-naru yu'raduna ghuduwa wa asyia atau contohnya umpamanya di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Ayatnya gimana tentang hari kiamat? Yauma idzin ya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah yauma yauma idzin diidhafatkan ya yauma kepada idzin wa yaumal qiyamati nah dan seterusnya ya. Adapun kalau ada huruf jar maka tetap majrur seperti la uqsimu biyaumil qiyamah ya kalau ada huruf bi atau huruf jar yang lain tetap dia majrur ya. Contoh lain umpamanya jannatin tajri tahtahal anhar tanpa min ada yang begitu? Ada umpama wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum terus wa'adallahu wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar tahtaha tidak memakai min ya ada yang memakai min ada kalau ada min berarti min tahtihal anhar ya. Kalau ada min jadi majrur, kalau tidak ada min menjadi nasab karena dia sebagai dzaraf. Contoh sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha itu huruf inna dengan isimnya Allah ismu inna man subun alamatun nasbihi fatus ma'a dharaf dharaf apa? Makan apa zaman? Dharaf makan man subun alamatun nasbihi fatun wahuwa mudhaf as-sabirin mudhafun ilaih mana khabar innanya kan innallaha Allah kan isim inna mana khabar innanya ma'asabirin dzaraf apa namanya dzaraf khabar apa namanya khabar jumlah bukan syibhul jumlah karena bukan jumlah kalau jumlah ismiyah atau fi'il ya. Bukan juga khabar mufrad. Kalau khabar mufrad terdiri dari satu kata. Kalau ini dua, ma'a dan as-sabirin. Jumlah bukan, mufrad bukan. Disebut syibhul jumlah. Syibhul jumlah terdiri dari apa? Jar majrur dan dharaf dengan mudhaf ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillah mubtada. Mana khabarnya? Lillah. Khabar apa? Syibhul jumlah. Karena terdiri dari jar majrur. Itu pelajaran di awal ya. Innallaha ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin itu khabar inna ya. Nah, itulah dzaraf makan dan dzaraf zaman. Jadi dzaraf makan dan dzaraf zaman harus mansub. Apa mansub teh? Dinasobkan ya. Umpamanya saya duduk di samping Zaid. Ajlisu inda Zaidin. Kalau memakai jumlah ismiyah gimana? Ana ajlisu inda Zaid. Kalau memakai fi'il madhi, ana jalastu inda Zaidin. Kalau tidak memakai fi'il, semuanya isim, gimana? Ana jalisun inda Zaidin. Memakai isim fa'il dari jalas, saya itu jalisun. Ana jalisun inda Zaidin ya. Inda dzaraf apa? Dzaraf makan ya. Contoh lain umpamanya, rumahku ada di depan masjid. Baiti amamal masjidi ya. Masjid itu ada di belakang rumahku. Al-masjidu waro'a baiti atau khalfa baiti. Kamu mau pergi ke mana? Saya mau pergi ke atas. Sadhabu ilal fauq. Fauqi. Min aina anta wa ila aina anta. Apa artinya? Dari mana mau ke mana? Kita jawab, jitu minat tahat ilal fauq. Apa artinya? Saya dari bawah mau ke atas. Pakai lift atau pakai tangga kan bisa ya, gedung bertingkat gitu. Aina turida ilal fauq. Saya mau ke atas. Min aina minat tahat. Kalau begitu, kalau ada min, ada ila, ada huruf jar, berarti harus majrur, bukan lagi dzaraf makan atau dzaraf zaman ya. Ilal fauqi ila harfu jar, al fauqi majrur bi ila ya. Ada peribahasa, ini bukan hadis, yang ma'ruf, bahwa surga berada di telapak kaki ibu, para ibu. Gimana tuh bahasa Arabnya? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tahta dzaraf makan aqdami wa huwa mudhaf, aqdami mudhafun ilaih ya. Apa arti aqdam? Yaitu jama' apa mufrad? Jama' taksir. Apa mufradnya? Qadam ya. Ummahat itu juga majrur. Itu bukan hadis. Apa isinya benar apa tidak? tergantung makna ya, tafsiran. Tapi itu bukan ayat, bukan hadis ya. Fahimtum tentang zarf makan dan zarf zaman? Ada pertanyaan tentang zarf makan dan zarf zaman? Berarti zarf itu enggak ada yang marfu ya, Ustaz? Harus nasob semua, iya, jar gitu. Kan kita sedang mansubatul asma. Tapi kalau sedang, kalau lagi rafa atau jar, bukan lagi zarf. Seperti min tahti, min fauqi, itu tadi min tahti hal anhar. Min huruf jar, tahti majrur, tidak lagi disebut zarf ya. Jadi enggak zarf makan majrurun gitu. Enggak. Sudah aja majrurun. Hal ata 'alal insani hinun, min ada hinun di sana, fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi ya. Itu sedang rafa. Jadi disebut dzaraf kalau dia mansub menunjukkan tempat atau waktu. Kalau tidak menunjukkan tempat atau waktu, seperti umpamanya sa'asumu yauman fi hadha syahr, aku akan saum satu hari di bulan ini, syahrun yauman di sana. Mafulun bih, bukan dzaraf. Sebab satu hari, bukan di hari itu. Umpamanya kita disadari makan, kita tolak, kita bilang ana asumu yauman, saya saum pada hari ini. Nah, yauman di sana apa? Ana asumul yauma, bukan yauman. Ana asumul yauma, pakai alif lam. Saya saum di hari ini, bukan maful bih, tapi dzaraf. Ana asumul yauma, saya saum di hari ini. Di hari ini, al yauma, pakai alif lam. Kalau ana asumu yauman fi hadha syahr, saya akan saum satu hari di bulan ini, berarti itu mafulun bih. Karena tidak menunjukkan waktu, tapi menunjukkan jumlah hari. Jumlah hari yang saya akan saum di bulan tersebut. Tapi kalau menunjukkan waktu, ana asumul yauma. Hal tasumul yauma walillah gitu. Naam ana asumul yauma. Apakah kamu saum enggak pada hari ini? Ya, saya saum. Oh, kalau gitu enggak akan disuguhin gitu. Nah, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya bedanya kayak, ini kan dzaraf zaman panjang ya. Kalau dzaraf zaman bisa enggak, Ustaz, bedanya? Beda dzaraf zaman? Zaman sama zaman pendek yang itunya, mimnya. Enggak ada alifnya. Az-zamanu dzaraf ya, zaman sama zaman. Zaman sama az-zaman. Beda tulisan, yang satu pakai alif, yang satu tidak. Secara arti berarti sama. Artinya sama. Waktu. Terus soal yang berikutnya kayak nawaitu sauma godin. Nawaitu yang saumanya berarti bukan dzaraf, bukan. Anu suka baca itu. Suka dengar. Iya. Itu mafulun bih. Yaum nawaitu sauma godin. Tapi jangan dibaca. Saya berniat saum esok hari. Berniat saum esok hari. Apa yang diantum niatkan? Saum. Jadi mafulun bih. Gak menunjukkan tempat, gak menunjukkan waktu. Sebab saum bukan, bukan tempat, bukan waktu, tapi fi'il, perbuatan, ya enggak? Ah, hanya diungkapkan dalam bentuk isimnya, masdarnya. Nawaitu sauma ghadin. Sauma di sana apa? Mafulun bih. Enggak ada dzaraf sama sekali, bukan waktu, bukan tempat. Ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Kalau yang apa? Sering dengar kata yauman minal ayam. Yauman. Contohnya umpamanya apa kalimatnya? Yauman minal ayam. Tergantung konteksnya. Konteksnya umpamanya ya, di suatu hari saya akan pergi haji. Ana sa'ahujju yauman minal ayyam. Ya, yauman di sana apa? Dharab. Saya akan haji di suatu hari nanti. Ah, yauman di sana menunjukkan apa? Waktu. Yauman minal ayyam. Kadang-kadang pakai fi ya, fi yaumin minal ayyam enggak apa-apa. Tapi kalau pakai fi mujarrab berarti menjadi jar majrur. Kalau yauman tanpa fi ya menjadi dzaraf makan. Umpamanya satazawwaju yauman minal ayyam. Ma'arba'atin nisa. Apa arti? Suatu hari saya akan menikah, yauman al-ayyam, suatu hari nanti. Ada pertanyaan lain? Dzaraf bisa disambung sama dhamir mutasil enggak Ustaz? Misalnya ma'ahu. Terus indahu. Oh, yang lainnya juga bisa atau enggak? Bisa. Semuanya bisa. Pokoknya menjadi apa? Mudhaf. Idhafatnya bisa isim dhamir, bisa isim dhahir. Indahum ada enggak? Indahu, indana, ya umpamanya indana alaf dolar, apa artinya? Ah, kita punya ribuan dolar, ya kaya umpamanya. Indana itu waraf dengan mudhaf ilaihnya, naknya menjadi mudhaf ilaih bagi inda, ya. Umpamanya, apakah kamu punya makanan? Hal indaka to'amun. To'amun bukan to'amun. Hal indaka to'amun. Dijawab, naam indi to'am. Indi to'am. Nah, coba indi to'amun. Ini ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtadanya? To'amun disebut mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Indi. Khabar apa? Muqaddam. Jadi kalau mubtada khabarnya syibih jumlah, bisa diawalkan. Umpamanya innal hamda lillah. Umpamanya lillahil hamdu walillahil hamdu. Ada kalimat itu walillahil hamdu. Ada dalam takbiran Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu walillahil hamdu. Lillah itu khabar muqaddam. Alhamdulillahnya mubtada muakhar, ya. Jadi kalau khabarnya dalam bentuk syibhul jumlah bisa diawalkan. Disebut khabar muqaddam dan mubtada diakhirkan disebut mubtada muakhar, ya. Seperti umpamanya indi mablagun. Saya memiliki sejumlah uang, mablag, sejumlah dana. Mubtada muakhar boleh dalam bentuk apa? Nakirah, tanwin. Umpa indi to'amun. Tapi kalau mubtadanya di awal wajib ma'rifat. Tidak boleh to'amun indi. Enggak boleh, ya. Tapi harus at-to'amu indi, ya. Makanan itu ada pada saya. Indi to'amun. Saya memiliki makanan. Mana juga beda ya. Kalau at-ta'amu makanan itu sudah tertentu kan? Sudah tertentu. At-ta'amu indi, ya. Makanan itu sudah ada pada saya. Tapi kalau indi ta'amun itu makanannya masih umum. Indi ta'amun saya punya makanan. Apa? Bisa lotek. Bisa roti, bisa seblak gitu ya. Masih umum. Tapi kalau atau amu indi makanan itu sudah tertentu. Makanan mana? Itu tuh yang kamu kemarin makan, sisanya ada pada saya. Nah, sudah tertentu begitu ya. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Mic. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Kalau ma'an Ustaz pakai tanwin itu zarf juga, dan artinya apa bedanya sama ma'a biasa tanpa tanwin? Iya, kalau tergantung tadi konteks kalimat ya, konteks kalimat. Ma'an. Umpamanya ma'an bisa menjadi hal. Seperti umpamanya jitu ana wa Muhammadun ma'an. Saya datang dengan Muhammad bersama-sama. Bersama-sama ini menunjukkan apa? Keadaan. Tidak patutur-tutur. Apa patutur-tutur tutur bahasa Indonesia? Tidak bertutur-tutur. Tidak berturut-turut, tapi bareng gitu ya. Sama-sama bersama-sama. Itu hal. Nanti akan dibahas hal pada berikutnya ya. Tergantung konteks kalimat. Jadi yauman seperti tadi, yauman bisa maf'ulun bih, bisa dzaraf ya. Umpamanya sa'asumu yauman fi hadza syahr, itu maf'ulun bih. Saya datang dengan Muhammad secara berurutan. Jitu ana Muhammadun mutarattiban. Ya, mutarattiban. Nah, itu berurutan itu hal. Berurutan atau sama-sama? Ma'an. Sama-sama berarti itu hal, keadaan. Nanti setelah ini kita membahas hal. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, PR. Cari ayat atau hadis yang mengandung dzaraf makan ataupun zaman. Satu orang satu, tapi maksimal yang kita bahas nanti 5 lah. Kalau 20 kebanyakan nanti. Habis waktunya untuk kita. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali Senin yang akan Kamis yang akan datang ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.